Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah saya bukan Mahir Zain. Dan Mahir Zain yang mirip saya. Enak aja. Baik, apa kabar bagus sekalian? Alhamdulillah ya, saya senang sekali. Ini terus terang dari pagi tadi kami semua pembicara ini galau semua. Belum cerita apa-apa galau. Karena Ustaz Felix slide-nya 44. Hanya diberi waktu 30 menit dan akhirnya dimampetkan sampai berapa tadi? 6 ya kayaknya. Kemudian saya juga ada 50, bahkan awalnya 80. Kemudian Mbak Aisyah ada 40 juga. Dan akhirnya sekarang terjadilah seperti ini, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan akan ada konferensi hulu halar yang kesekian-sekian selepas ini. Amin. Baik, tepuk tangan boleh. Dan sebelum mulai mungkin saya ingin Anda semua berdiri dulu. Berdiri. Kita mau lebaran dulu. Nah, tugas Anda sekarang adalah Bapak-Ibu sekalian, Anda salami teman di kanan kiri Anda, salami dia, lalu katakan wajahmu hari cerah banget, sumpah deh. Ya. Belum, ntar dulu. Tunggu dulu, ya. Lalu katakan sama dia, kamu calon orang kaya kayaknya. Ya. Pokoknya ente ngomong apa aja sama dia, doain dia, nanti ada sesi doanya khusus ya. Nah sekarang silakan kanan kirinya disalami, kalau belum kenal, kenalan dulu. Mumpung ada 500 orang di sini, kayaknya lebih deh. Ya, salami dulu dan temennya nanti jawabnya sama. Waalaikumsalam. Kalau belum kenal, kenal dulu. Abis itu katakan, apa tadi? Masih ingat? Kamu calon orang kaya deh. Nanti caranya kita ajarin cara jadi orang kaya ya. Kalau bisa minimal 3, jangan 1. Ya, 2-3 orang. Aku silakan dimulai salam-salaman lebarannya. Ayo. Nanti kuenya menyusul ya. Aneka udah mau Ustaz tadi. Minimal tiga. Tiga orang. Kalau bisa cari orang tua ya. Nanti sampai sore kita salaman aja, nggak usah ngapa-ngapain. Oke sudah? Oke luar biasa. Baik, kalau sudah silakan kembali ke peraduannya. Ya baik, insya Allah pagi ini saya akan membawakan apa namanya? Gak nyanyi ya, insya Allah pagi ini gak nyanyi. Kita mau bicara tentang kesehatan. Jadi memang kalau Mbak Aisyah tadi bilang, subhanallah beliau habis biasa ngisi materi tentang itu, jadi galau semua. Kalau saya lebih parah lagi, kalau dokter-dokter biasanya atau medis, perawat ikut seminar atau workshop saya, bahkan sampai mengatakan saya menyesal menjadi seorang dokter. Pengennya jadi tukang jamu, kata dia gitu. Bukan itu, tapi insya Allah ya, ini saya jelaskan di beberapa, ini kok pada mutu-mutu semua sih? Nanti aja foto-fotonya, ya. Ya bolehlah. Nanti saya lupa masalahnya, grogi. Ya baik, jadi di mana-mana saya sering bilang begini ya, kalau kita cerita tentang pengobatan Islam, subhanallah ya, subhanallahnya apa? Orang agama kita ini masuk toilet ada caranya gak? Pasang sepatu ada caranya? Potong kuku ada caranya? Caranya gimana kalau potong kuku? Oh so you know loh. Potong kuku gimana caranya? Potonglah kuku sendiri terlebih dahulu. Jangan kuku orang lain ya. Percaya aja. Ada emang ada caranya ya. Ya, jadi subhanallah, Rasulullah SAW yang tadi disampaikan oleh Ustaz Felix memang luar biasa. Kita ini beruntung banget. Beruntungnya kenapa? Lah semua ajaran agama kita, khususnya amal ibadah itu, kalau Anda atau kita lakukan secara benar, semuanya menyehatkan. Setuju gak? Kalau Anda sakit pinggang mulai sekarang, berpikirlah jangan-jangan sholat kita gak benar. Kenapa? Orang yang sakit pinggang biasanya mulainya biasanya rukuknya gak benar, sujudnya gak benar. Ya, kemudian puasa juga sudah sekian tahun ya, sudah 11 bulan kita makan ngawur-ngawuran, 1 bulan dikasih puasa, udah gitu puasanya ngawur lagi. Hari pertama puasa berat badan 50, hari terakhir berat badan 55. Ini enggak benar. Udah disuruh, iya benar, orang puasa udah suruh makan dikurangi ya. Makanya nanti dalam teori diet sekalipun, diet itu bukan mengurangi makanan sebenarnya ya. Tapi kita sudah dikasih karena Allah sudah tahu kita ini berlebihan banget dalam makanan. Makanya Allah kasih puasa ya. Jadi kalau yang mau diet, kurangi, apa ubah pola makan, itu jauh lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Ya baik, ini gak usah. Kemudian, sebenarnya saya pengen hari ini boleh nggak saya minta Anda berdoa begini? Boleh nggak? Mumpung orang banyak, tapi doa Anda pagi ini jangan doa untuk Anda dulu. Doa pertama Anda pagi hari ini, Anda doakan orang-orang yang ada di sini dulu, yang pertama. Jadi, ya Allah, jika dalam ruangan ini ada yang belum berjodoh, semoga ketemu jodohnya, ya Allah. Belum. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, lalu ada mawang. Ya Allah, kalau dalam ruangan ini masih suka yang gratis-gratisan, ya Allah, maka ampuni dia supaya cepat jadi orang kaya, ya Allah. Ya, yang ketiga, doain lagi. Ya Allah, kalau dalam ruangan ini masih sedikit sedekahnya, ya Allah, tolong perbanyak rezekinya supaya sedekahnya. Pokoknya doa apa aja, saya kasih waktu 2 menit. Baru habis itu, ya. Setelah itu doain gitu, ya Allah, tolong kabulin semua orang, semua doa-doa saudara saya yang ada di ruangan ini, ya Allah. Lalu terakhirnya baru Anda mendoakan diri Anda sendiri. Boleh enggak? Keren banget ya doanya. Jangan lupa doakan saya. Karena saya yang mengajak Anda berdoa ya. Kan ada maklarnya itu. Nanti belajar maklar sama Mas Ali. Oke, siap? Bersedia? Tundukkan kepala, gerak. Enggaklah doa aja, bismillah, silakan berdoa. Ya, 1 menit lagi waktunya. Baik, waktu selesai, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini banyak yang berubah ya. Yang tiba-tiba keluar sana, "Mbak, bersediakan jadi istri saya?" gitu. Tiba-tiba aja. Allahu Akbar. Oh, subhanallah. Karena saya dapat kabar nih banyak yang masih single ya. Insyaallah ya. Siapa tahu pulang-pulang ini tiba-tiba dapat orderan banyak, kan luar biasa. Amin. Amin semua gitu ya. Alhamdulillah. Baik, tadi saya jelaskan bahwa benar ya, agama kita amat sangat sempurna. Rasulullah SAW sudah mengajarkan berbagai macam hal kepada kita. Dan saya lihat memang semuanya berawal dari bagaimana kita melaksanakan ya amal ibadah itu dengan benar. Semuanya melaksanakan ya, ketika dilaksanakan dengan benar dan sempurna, maka otomatis orang itu akan sehat. Contoh, kita bicara tentang sholat tahajud saja. Sholat tahajud mungkin ya, mungkin ya kita nggak tahu zaman dulu seperti apa, bagaimana sholat tahajudnya para sahabat, tapi keren banget. Tapi ternyata di zaman sekarang diteliti lagi, sholat tahajud itu ternyata apa? Bikin pinter, bikin cerdas, bikin semuanya sholat tahajud. Makanya kita ini umat Islam kalau mulai sekarang belum membiasakan sholat tahajud, saya katakan rugi banget. Rugi banget. Paksain setiap malam kita sholat tahajud, bahkan dalam keadaan kita bermusafir atau safar ya. Itu sehatnya luar biasa. Apalagi berwudunya. Berwudu itu bikin sehatnya luar biasa. Saya enggak bisa cerita semua karena slide-nya agak banyak, jadi ini kita rangkum saja. Berwudu luar biasa sehat. Tapi kalau kita lihat, Anda baca dalam surat Al-Maidah, wudu itu caranya gimana? Nah, kalau saya tanya gini, Anda enggak usah susah-susah, pura-pura mikir aja gitu ya. Kelihatan pinternya. Ya. Ya, wudu itu caranya gimana? Allah bilang dalam surat Al-Maidah, Allah katakan membasuh bukan mengaliri. Wudu itu membasuh bukan mengaliri. Tapi kalau Bapak Ibu ya teman-teman semua lihat orang berwudu zaman sekarang, coba lihat mengaliri atau membasuh? Mengaliri. Ya enggak? Banyakan begitu enggak? Kayaknya banyakan begitu deh. Kalau Rasulullah katakan la taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Kalau orang kalau marah, Rasul bilang suruh berwudu. Kalau habis begini kita wudu, wudunya kayak begini, makin marah biasanya. Ya, udah gitu airnya enggak alir lagi. Ya, wudu itu membasuh ya. Membasuh karena marah itu panas, setan api dilawan dengan air, tapi disikat, dibasuh gitu loh. Ya subhanallah. Zaman dulu orang-orang Persia dan Roma itu mereka enggak mandi. Makanya orang Roma zaman dulu mereka ciptain parfum karena mereka enggak mandi. Jadi hati-hati loh Anda kalau pakai parfum, waspada loh. Loh. Kenapa? Enggak, maksud saya parfum itu banyak yang mikir cuman karena titik kritisnya cuman mungkin karena alkohol ya. Oh, jangan soleh parfum. Salah. Jangan salah. Parfum itu juga maaf agak-agak gugup. Ya, parfum itu juga itu bisa menggunakan kelenjar anak musang. Makin galau kan? Makin galau. Nah, kalau tanya obat lagi lebih susah lagi. Oke, saya tanya sekarang kita kembali ke itu tadi ya, kembali ke tema kita. Nanti saya jelasin lagi yang di luar itu. Baik. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kesempurnaan susah benar. Kesempurnaan agama ini yang meliputi kesehatan ya. Tentunya apa? Tentunya yang saya jelaskan tadi bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sehat, luar biasa sehatnya. Bahkan dikabarkan beliau itu cuma 2 kali sakit. Ya mungkin kalau sekarang ada nabi ada baginda Rasul di sini ya. Ayo umatku, ayo ya umat Islam gitu ya. Ayo kita perang nih lawan kafir, jangan gitu ya. Bakal muncul nih penyakitnya. Aduh, afwan ya Rasulullah, encoknya kumat. Yo, gak percaya. Afwan ya Rasulullah, tadi pagi ngantuk. Nah hati-hati loh ngantukan itu. Habis makan mengantuk itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Keracunan usus itu. Oh gue banget. Ya. Jangan semuanya deh. Habis makan ngantuk, gak logis. Gak logisnya apa? Gak logisnya gini. Makan itu perlu energi. Habis makan ya. Setelah makan kita harusnya berenergi. Tapi apa terjadi? Habis makan kita mengantuk. Artinya apa? Makanan tadi gak mampu diolah. Artinya apa? Perutnya bermasalah. Gara-gara apa? Makanannya gak beres. Cara makan gak benar. Ya. Jadi waspadalah. Waspadalah. Itu tanda-tanda yang tidak bagus itu. Biasanya tanda-tanda umur selnya cepat. Makanya ada orang gitu kan. Umurnya masih muda. Tapi wajahnya tua. Kalau saya, umur saya masih muda. Wajah saya muda juga. Protes. Baik, ya jadi kesempurnaan agama kita ini. Subhanallah ya. Jadi dari apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, cara kita sholat, cara kita wudu, cara kita semuanya Rasul sudah ajarkan. Makanya paling pertama kali memang dalam agama ini belajari agama dulu. Pelajari agama dulu, jangan belajar yang lain dulu. Karena semua ada di sana. Mau cerita tentang kekhilafahan, mau cerita tentang kesehatan, mau cerita tentang halal, nanti mau cerita tentang, kalau Mas Ali akan cerita tentang, kalau mungkin bahasa-bahasa orangnya tablik, menyampaikan. Ya, beliau jago dalam bidang bagaimana membuat internet ya ataupun handphone Anda itu bisa menghasilkan uang. Jadi karyawan itu handphone. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang sakit jiwa dan sakit raga hari ini? Kira-kira kenapa? Coba kalau saya tanya gimana? Pura-pura mikir. Nanti kalau saya jawab, saya mau ngomong itu, Dok, gitu. Kenapa kira-kira? Oke, saya jelasin. Ini mobil. Mobil ini mobil paling mahal sedunia, katanya gitulah. Pokoknya kalau ini mobil masuk Indonesia harganya bisa sampai ya 1,5 juta dolar katanya begitu. Kalau saya punya duit pun saya enggak mau beli. Ngapain? Sedekahin aja duitnya. Mahal-mahal begini. Kita kan hidup sederhana. Cui-cui. Oh, benar loh. Hanya tuh betapa sederhananya seorang Abdurrahman bin Auf, betapa sederhananya seorang Umar bin Khattab zaman dulu. Imperium dunia itu 2/3 mereka kuasai. Ya, makanya kemarin saya ada nge-tweet gitu kan. Saya tulis ada pendirinya Facebook nyumbang 4,3 triliun. Saya bilang harusnya kita jauh lebih banyak karena Abdurrahman bin Auf saja. Nanti tanya sama Pak Ahmad Ghazali. Itu waktu Perang Badar nyumbangnya 60 miliar. Kan subhanallah ya. Tapi sederhana gak hidupnya? Sederhana banget ya. Baik, ini mobil paling mahal sedunia katanya begitu. Oke. Kalau mobil ini masuk ke Indonesia, kira-kira akan diisi dengan bahan bakar apa? Premium atau Pertamax? Pertamax ya? Benar ya? Cius ya? Yo. Tapi bukan mie apa lagi, mie goreng sekarang ya. Pertamax, mobilnya akan diisi dengan Pertamax. Yakin banget, karena mobilnya mahal? Mahal banget. Ya, mobilnya mahal banget. Kalau diisi dengan premium, apa yang terjadi? Cepat rusak. Oke, sekarang kita kembali sini. Sekarang saya tanya, bagus sekalian. Mobil ini harganya sekian, sekian juta dolar. Mahal mana dengan badan Anda? Mahal mana dengan badan Anda? Harga Anda, harga badan kita berapa tubuh kita? Tidak ternilai ya. Keren banget pokoknya ya. Ya meskipun ada lemak-lemaknya di pinggir-pinggirnya gak apa-apa. Loh, ada yang tersinggung ya? Salahmu. Oh, orang-orang zaman dulu, ini gue kasih tahu. Orang zaman dulu, para sahabat itu, mana ada yang maaf gemuk-gemuk. Loh, makanya mulai sekarang, Anda sudah harus berazam, ya Allah sepulang dari sini, saya harus kurus. Gitu. Caranya gimana? Langsing, bukan kurus. Caranya kurus gimana? Gak usah saya sebutkan di sinilah nanti aja. Baik, ini mobil, katanya lebih mahal dari badan. Sekarang saya tanya, sayang, kalau Anda mengatakan badan Anda jauh lebih mahal dari mobil tadi, pertanyaan saya sekarang, ini badan kita lebih banyak diisi dengan premium, pertama, aftur atau oplosan? Ulah, oplosan bu? Loh, katanya badannya mahal. Katanya badannya lebih mahal dari mobil tadi, tapi isinya apa? Oplosan, oplosan itu apa? Pewarna, penyedap, pengawet, perisa, itu kan oplosan semua. Wajar nggak kalau sakit? Wajar gak kalau bermutu mukanya? Bermuka tua? Makanya hati-hati loh. Kalau Anda sering-sering masukin oplosan di sini, di badan Anda, ya umur selnya cepat habis. Sama juga dengan orang yang cepat banget emosian. Itu biasanya umurnya gak lama. Tenang aja. Makanya Allah tuh udah nyuruh kita, ente kudu sering-sering gitu husnuzon sama Allah. Supaya apa? Hormon positifnya itu muncul. Kalau hormon cintanya itu muncul, maka kita akan happy terus. Nah, happy ini luar biasa. Dalam penelitian itu ternyata kita lihat gitu kan, orang yang bahagia tersenyum, baik tersenyum sendiri ataupun tersenyum dengan orang lain, efeknya sama. Jadi kalau Anda bagi-bagi gitu kan, ganteng banget gitu ya. Oh subhanallah itu. Anda akan happy, benar. Itu bahkan bisa melancarkan buang air besar, sumpah. Lu gak percaya dia. Ya Allah. Nih, saya contohin ya. Saya sering bilang, penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Jadi kalau sekarang, mulai sekarang, emosi kita gak benar, waspadalah kita kena penyakit. Gak percaya, saya contohin. Ini pimpinan pertama. Mbak, gimana kerjaan kamu? Kamu lihat-lihat. Kamu sembarang. Ketawa-tawa lagi. Udah jilbab coklat. Mana tugas kemarin? Tawa lagi kamu. Ini pimpinan pertama. Pimpinan kedua, Bu, gimana Bu? Sehat Bu? Kayaknya luar biasa pagi ini ya, subhanallah. Keren banget dah, tapi kerenan saya. Terus Ibu, kalau saya ngomong sesuatu tentang saya, gak senang aja ya. Heran Bu. Oke, ini gimana proyek kita yang bulan depan, mudah-mudahan selesai ya. 3 bulan kelar ya. Nah, oke, saya tanya kepada Bapak-Ibu sekalian. Kira-kira yang bakal kemungkinan besar kena serangan jantung yang pertama atau yang kedua? Kira-kira yang bakal kena penyakit, kebanyakan penyakit, yang pimpinan pertama atau yang kedua? Pertama, maka jadi waspada, jangan suka mendam emosi. Ya, karena emosi itu biang penyakit. Lepasin aja mah, kalau ketemu orang gitu kan, kita gak suka atau sesuatu yang nasehati secara baik tentunya. Ya, seperti itu. Nah baik. Kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, ternyata pola hidup Rasulullah SAW itu terletak dari pola makan, pola sikap, ya, dan pola hidup beliau sendiri yang ternyata subhanallah. Beliau menghadapi Abu Bakar caranya beda, menghadapi Umar beda, menghadapi Ali beda, menghadapi Utsman beda. Jadi kalau orang bilang, Rasulullah itu psikolog terbaik. Ya. Tapi juga dalam bidang kesehatan, beliau juga memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita. Ya, yang itu bisa kita contoh tentunya. Dan kalaupun sakit, Rasul pun menyebutkan dari berbagai hadis. Ya, ini ada salah satu hadisnya. Rasul menyebutkan syifa itu ada 3. Yang pertama meminum madu, yang kedua berbekam atau hijama, yang ketiga dengan besi panas. Tapi aku gak suka dengan besi panas, kata Rasulullah. Ya, ini hadisnya sahih. Jadi kalau ada orang tanya, apakah Islam itu punya konsep mengenai pengobatan? Saya jawab, ada. Jadi kalau ada orang mempertanyakan Islam yang sempurnanya kayak begini, gak ada konsep pengobatan, saya kira mungkin itu bahkan bisa cacat kesempurnaan tadi. Ya, jadi jangan soleh, jangan salah. Ya, soleh, maaf. Gak ada nama soleh sini kan? Ya. Dan hadis ini ada pada hadis di kitab terbesar kedua setelah kitab Al-Quran, yaitu kitab hadis Bukhari Muslim. Ini mau foto saya ya? Mau foto ya? Enggak, kalau mau foto saya bergaya gitu loh. Yang nyenengin orang kan pahala. Masa saya gini gitu kan jelek. Ya, jadi kitab hadis Bukhari Muslim, kitab terbesar kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau apa-apa yang ada pada kitab Bukhari Muslim, gak usah pertanyakan lagi. Semua mutlak kebenarannya, udah titik. Ya, jadi gak usah pertanyakan lagi kebenarannya, karena hadisnya sahih semua. Foto beneran. Waktu saya masih lama gak? Wah enak. Sampai kapan saya? Sampai sore ya? Ente puas, ane lemas. Enak aja lah sampai sore. Banyak nih ustapana udah nunggu jauh-jauh dari Irian loh ini. Naik pesawat pertama tadi pagi. Baik, jadi ini subhanallah ya. Kemudian apalagi kita lihat ini ya. Ternyata banyak sekali clue-clue yang Allah berikan kepada kita. Ya. Apa itu salah satunya ini? Jadi mau tertawa, bahagia, semuanya nisbatkan atau kembalikan semua kepada Allah. Supaya apa? Kita sehat. Benar kata saya. Kalau kita menangis, betul-betul bahkan menangis, baca Quran sekalipun itu nyata menyehatkan. Dalam sebuah penelitian di Mesir, orang-orang yang membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, potensi sel otaknya meningkat semua. Jadi kalau kita sekarang belum bisa baca Al-Quran, segera belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa baca Al-Quran, segera fasihkan. Kalau sudah fasih, segera hafalkan. Ya, kenapa orang-orang zaman dulu yang memegang kekhilafahan 23 dunia ini semuanya adalah hafiz-hafiz Quran. Ya, subhanallah ya. Makanya kalau kita sekarang enggak tahu Quran, enggak baca Quran, saya katakan enggak gaul banget. Apalagi tadi cerita tentang pengobatan ya. Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu, harusnya kita juga tahu. Jangan sampai kita mempertanyakan ini apa sih gitu. Ya. Baik. Nah, apalagi ketenangan. Jadi Allah sendiri memberikan suatu informasi kepada kita bahwa ketenangan itu ya hanya ketenangan yang membuat kita dekat dengan Allah. Kenapa? Semua jenis ketenangan seperti ini akan membuat satu bentuk imunitas yang luar biasa, sehingga nanti di ujung slide ini saya mengatakan bahwa kekebalan terbaik tubuh kita adalah iman. Iman is your immunity, immunity is your iman. Itu akhirnya sebenarnya ya. Dan apalagi banyak sekali ya. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau bahagia gampang ya. Lihat, perhatikan sesuatu yang lucu, menyenangkan gitu ya. Makanya warna surga itu hijau. Allah bikin warna surga itu hijau. Kenapa? Spektrum warna hijau itu spektrum warna yang terserap paling sempurna. Coba deh kalau warna surga warnanya warna merah atau kuning atau biru gitu kan. Bahkan kalau biru itu ya wenang feeling blue gitu kan. Blue itu kan sedih kabarnya. Ya. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, kenapa harus bahagia? Kenapa harus sering-sering baik sangka dengan Allah? Itu kunci pertama. Kenapa? Pertama, melaksanakan syariat agama, amal ibadah lakukan secara benar, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, sering-sering baik sangka dengan Allah. Kenapa? Karena akan ada mekanisme hormon. Kalau hormon ini enggak keluar, ya, atau hormon ini dalam keadaan cemas terus-menerus, salah satunya adalah endorfin, maka otomatis apa? Otomatis penyakit akan muncul. Ya, sama juga dengan yang kedua. Kalau apa perasaan cemas yang terus dipikirin ya benar-benar Anda akan cemas. Jadi ngomong gini lah. Jangan-jangan kolesterol saya naik nih. Jangan-jangan gula darah saya naik nih. Jangan-jangan besok macam-macam ada. Itu diubah semua. Kalau bahasa mungkin orang-orang NLP itu afirmasi positif. Anda ubah. Jangan-jangan besok saya kaya nih. Gitu ngomongnya. Ya. Jangan-jangan badan saya. Jadi jangan-jangan itu diubah menjadi jangan-jangan yang positif. Ya. Termasuk dalam bidang kesehatan. Kenapa? 21 kali itu diulang, maka benar-benar ada satu mekanisme hormonal yang akan terjadi ketika kita mengatakan seperti itu terus-menerus. Jadi jangan salah ya, ketika kita ngomong jangan-jangan tensi saya naik beneran. Jangan-jangan lagi setiap hari jangan-jangan beneran ya. Makanya jangan sering dipakai jangan-jangan. Ya. Dan bahkan dalam beberapa ini saya ada kasih gambar pisang gitu ya. Pisang ini ternyata salah satu tumbuhan yang Allah sebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk kalau enggak salah dalam surat Al-Waqiah juga ada, itu Allah sebutkan tentang pisang. Kenapa pisang? Pisangnya luar biasa. Ya. Dalam salah satu kajian ternyata pisang ini itu salah satu tumbuhan yang bisa memberikan ketenangan. Tapi kalau kita enggak bicara pisang, kita bicara kurma juga bisa. Karena ada kaliumnya yang tinggi pada pisang ataupun kurma yang membuat hati kita tenang. Jadi pagi-pagi makanlah pisang. Ya. Kemudian apalagi? Berbagi dan bersedekah atau berbagi. Intinya Anda harus berbagi. Kenapa? Semua yang sifatnya rilis sesuatu, maka kita akan positif. Berbagilah setiap hari. Jadi tadi saya suruh Anda, Bapak-Ibu sekalian, untuk peluk-pelukan, kemudian doa-doa. Itu sebenarnya berbagi. Supaya apa? Jiwa kita tuh betul-betul positif. Kenapa? Kalau nggak mau doa, makanya orang yang pelit itu ngedoain orang aja. Nggak mau, ini pelit banget. Ya, mulai sekarang Anda harus bukan harus ya, saya katakan lebih baik doa itu sudah selesai. Lebih baik doa. Berapa menit? Oh, masih lama. Saya sudah was-was aja nih. Ya, jadi lebih baik doa Anda awali dengan mendoakan orang lain dulu. Terakhir baru Anda doakan diri Anda sendiri. Kenapa? Wah, luar biasa. Kenapa? Orang-orang yang mendoakan tersebut akan keluar hormon tadi. Kalau bisa, maka Anda doakan orang-orang yang memusuhi Anda, yang membenci Anda. Doain mereka. Enggak ada salahnya dan tidak ada ruginya kalau kita mendoakan mereka. Ya? Ini ya, tadi saya katakan tentang senyum salah satunya. Ini maaf, lompat-lompat. Jadi ternyata subhanallah, orang-orang yang senyum atau tertawa satu menit, baik disengaja atau tidak, mempunyai efek melancarkan aliran darah, mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi bahkan Rasul pun sudah menyuruh kita seperti itu. Ya, senyum adalah sedekah, tapi ini jangan dipelesetkan gitu ya. Pelesetannya gimana? Bagi lagi ada orang pinggir jalan lagi kelaparan gitu kan, senyum sedekah.